إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Ada kesempatan yang lalu kita sudah sampai pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun aw nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billazi ji'tu bih wa fi riwayah billazi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada seorang pun dari umat yang ada ini, baik status dia sebagai seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani, ya, yang dia mendengar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang dakwah yang beliau bawa, summa yamut, kemudian dia mati, walam yu'min billazi ji'tu bih, dalam keadaan tidak beriman dengan syariat yang aku bawa. Dalam riwayat yang lain, dengan apa yang aku diutus dengannya, yakni agama Islam ini, illa kana min ashabin nar, ya, kecuali dia akan menjadi penghuni neraka, kekal di dalam neraka. Menunjukkan dari hadis ini bahwa tidak ada seorang pun, ya, setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan kelapangan berjalan di atas syariat selain syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu keyakinan bolehnya seorang keluar dari bingkai syariat Nabi, ya, saya nanti akan masuk pada pelajaran nawakidah Islam, ini salah satu di antara pembatal keislaman, ya, yang meyakini bolehnya seseorang untuk keluar dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dibolehkannya Khadir untuk keluar dari syariat Nabi Musa. Ya, bersamaan kita ketahui bahwa Khadir, ya, nabi, dan beliau diberi syariat tersendiri, oleh karena itu tidak benar kalau dikatakan Khadir keluar dari syariat Nabi Musa. Dan perlu kita ketahui pula bahwa tidak ada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam yang syariatnya universal, yang syariatnya menyeluruh, ya, mencakup seluruh bangsa manusia bahkan bangsa jin. Baik. Kata Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala, fala wajh atau fala wajhun sahihun liman yakunu ana a'budullaha ala al-kitab al-munazzal ala Musa wa huwa at-Taurah aw al-Injil al-munazzal ala Isa alaihima as-salatu was-salam. Maka tidak ada sisi kebenaran bagi siapa saja yang mengatakan bahwa saya beribadah kepada Allah di atas syariat yang ada pada kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, yakni Taurat, atau menyatakan bahwa saya beribadah kepada Allah di atas syariat yang diturunkan dalam kitab yang diturunkan, yakni kepada Nabi Isa, yakni Injil. Semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada keduanya. Tidak ada sisi kebenaran sedikitpun. Ya. Rasulullah SAW mengancam siapa saja yang sampai padanya dakwahnya tidak mau beriman, mati di atas kekufurannya, untuk dia menjadi penghuni neraka yang kekal di dalamnya. La qabula li hadha al-udhr wala wajha lahu. Tidak ada sisi diterimanya uzur ini, yakni uzur untuk menyatakan saya juga berjalan di atas wahyu yang diturunkan kepada seorang nabi, ya, berjalan di atas ajaran Nabi Musa atau di atas ajaran Nabi Isa, ya, berpegang dengan Taurat, berpegang dengan Injil, ya, toh kedua-duanya wahyu, tidak dibenarkan dan ini bukan merupakan uzur. Wala wajha lahu, tidak ada sisi kebenaran pada ucapannya tersebut. Kenapa? Li'anna Allah Azza wa Jal alzama hadhihi al-ummata kullaha an yattabi'u akhir ar-rusuli Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jal telah mewajibkan umat yang ada ini seluruhnya. Ya, umat yang ada ini seluruhnya, manusia yang ada seluruhnya, untuk mengikuti akhir dari para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus. Yani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allazi ja'ala Allah min khasa'isihi umuma risalatihi wa syumulaha. Di mana di antara kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau memiliki sekian banyak kekhususan sebagaimana pada hadis Jabir, ya, di mana di antaranya adalah umumu risalatihi wa syumuluhu. Allah menjadikan risalah Nabi ini risalah yang umum sifatnya, yang syumul, yang meliputi, ya, seluruh astrakolain, ya, bangsa manusia dan bangsa jin. Ya, terkena kewajiban bagi mereka untuk mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kata beliau, fala tuqbalu ibadatun bima fit Taurah, sehingga tidak diterima suatu ibadah, ya, yang dijalankan di atas ajaran yang ada di dalam Taurat. Wa hiya muharrafatun, dan Taurat ini adalah kitab yang muharrafah, telah diselewengkan, ya, oleh orang-orang Yahudi, orang-orang ahlul kitab. Wala fil Injil, demikian pula tidak akan diterima suatu ibadah yang dibangun di atas ajaran yang ada di dalam Injil. Wala ghairiha minal kutub, tidak pula yang lainnya dari kitab-kitab yang asalnya kitab itu memang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang berjalan di atas misalnya ajaran Nabi Dawud yang ada di dalam kitab Zabur. Ya. Maka ibadah yang dilakukan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. إذ إنما كان من الكتب المتقدمة صحيحا. Dikarenakan sesungguhnya ma kana min al-kutub al-mutaqaddimati sahihan, apa yang sahih, apa yang benar, ya, yang ada dari kitab-kitab terdahulu tersebut, mansukhun bi syariati man unzila alaihi al-furqan, bahwa yang benarnya dari apa yang ada di dalam kitab-kitab terdahulu tersebut, jadi yang memang itu betul-betul wahyu dari Allah, bukan sesuatu yang dimasukkan oleh manusia ke dalam kitab-kitab terdahulu, yang benarnya pun syariat itu telah dimansukh, ya, telah dihapus dengan syariat yang dibawa oleh Nabi yang diturunkan kepadanya Al-Furqan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ma kana muharrafan batilan faqad wajaba radduhu wal i'tisam bi hajji sayyidi waladi Adnan. Dan apa yang muharraf, yang memang diselewengkan, yang batil, ya, dari apa yang ada pada kitab-kitab terdahulu tersebut, maka wajib untuk dibantah, ya, karena itu kebatilan, dan wajib untuk berpegang teguh dengan petunjuk Sayyidu Waladi Adnan. Allahu Ta'ala alam di sini pada nuskhah yang kita pegang dengan lafad Adnan, ya, kemudian ya, pada nuskhah yang lain juga dengan lafad ini. Padahal ya, kita ketahui bersama Nabi SAW memang keturunan Adnan, ya, leluhur, ya, dari bangsa Arab. Tapi ya, lebih daripada itu, beliau adalah Sayyidu Waladi Adam, ya, sebagaimana pada hadis Umar ibn Khattab, ya, hadis yang diriwayatkan al-Imam Ibn Abi Asim di dalam As-Sunnah. Beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhr. Saya adalah pimpinan dari anak Adam, ya, pada hari kiamat. Wala fakhr, dan ini bukan kesombongan. Memang demikian keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sayyidun nas, sayyidu waladi Adam. Kemudian beliau menyatakan, wa ana awwalu syafi'in. Wa ana awwalu syafi'in. Wa awwalu musyaffa'in. Dan aku adalah awal dari yang memberikan syafaat. Sebagaimana kita ketahui bahwa beliau adalah, ya, pemilik asy-syafa'atul 'uzma, ya. Dan ini adalah maqamul mahmud, ya, di mana ini adalah syafaat yang pertama, ya, syafa'atul 'uzma, ya, syafaat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk seluruh manusia. Ini adalah syafaat yang pertama yang terjadi pada yaumul qiyamah. Kemudian wa awwalu musyaffa, dan beliaulah yang pertama kali dari pemberi syafaat yang dikabulkan syafaatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian keadaan beliau, beliau adalah sayyidu waladi Adam, sayyidun nas, bukan hanya sekedar sayyidu waladi Adnan. Fasarat hadhil ummatu qismaini. Dengan demikian umat ini terbagi dua, ummatu da'watin wa ummatu ijabah. Ya, ummat dakwah dan ummat ijabah. Jadi ummat terbagi dua, ummat dakwah dan umat ijabah. Kata beliau rahimahullah, fakulul khalqi ba'da bi'tsatin nabiy al-karim alaihi salatu wassalam tashmaluhum ummatud da'wah. Maka seluruh makhluk, ya, dari bangsa jin dan manusia, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak diutus kepada selain dua jenis makhluk ini. Setelah diutusnya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, maka seluruh makhluk tersebut, ya, mencakupi mereka apa yang diistilahkan dengan ummatud da'wah. Ya, umat dakwah. Jadi dengan demikian umat dakwah meliputi seluruh makhluk, ya, dari bangsa jin dan manusia, ya, setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ai anna da'watar rasul sallallahu alaihi wasallam ammah. Dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah yang umum. Ya, meliputi seluruh bangsa jin dan manusia. Ghairu anna minhum man istajaba. Ya. Bersamaan yakni di antara mereka yang terkena dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ada yang istajaba, menyambut, mengikuti. Wahumul qalil, dan mereka itu minoritas. Ya. Jadi, ya, dan demikian kita mengetahui bersamaan, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang terbaik, termulia secara mutlak. Ya, beliau berdakwah di bawah bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan itu, ya, yang menyambut, mengikuti dakwah beliau, ya, sedikit. Ya, sementara mayoritas manusia mereka dalam keadaan ingkar, dalam keadaan kufur. Wahaula, mereka inilah orang-orang yang menyambut dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ummatul ijabah, dinamakan dengan ummat al-ijabah. Ya, jadi ummatul ijabah yakni yang mengikuti, ya, agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin. Ini ummat al-ijabah. Dengan demikian orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi, ya, Kejawen, mereka itu umat Nabi tapi dengan tinjauan umat apa? Umat ad-da'wah. Adapun umat al-ijabah, ya, hanyalah kaum muslimin, mereka yang menjadikan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pegangan hidupnya. وَمِنْهُمْ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ هَذِهِ الدَّعْوَةِ الْمُبَارَكَةِ الَّتِي فِيهَا الرَّحْمَةُ وَالْهُدَى وَالنُّورِ. Dan di antara mereka, kalau dikatakan sebelumnya, yang menyambut dakwah Nabi itu sedikit, berarti di antara mereka, dan ini jumlahnya, mayoritas. Ya, jumlahnya mayoritas. أَعْرَضَ, berpaling. An hadhihi ad-da'watil mubarakah, berpaling dari menyambut dakwah yang diberkahi ini. Allati fiha ar-rahmatu wal huda wan nur, dakwah yang di dalamnya penuh dengan rahmah, kasih sayang. Ya, demikian agama Islam, agama kasih sayang. Ya. Wal huda, agama yang dipenuhi dengan petunjuk. Wan-nur, agama yang dipenuhi dengan cahaya. Ya, seorang yang sampai padanya, ya, wahyu Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadi terang kalbunya, menjadi lapang dadanya, ya, dengan cahaya yang Allah Subhanahu wa taala turunkan tersebut. Wa hiya yani hadhihi ad-da'wah. Wa hiya yani hadhihi ad-da'wah. At-tariqul musilu ila ridallahi wa dari karama wa dari karamatihi ila jannatin arduha as-samawati wal ard. Dakwah ini merupakan jalan yang akan menyampaikan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui oleh kita semua bahwa dakwah Islam, ya, yang meletakkan dakwah Islam adalah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjalankannya dan mengajarkannya kepada umat. Ya, jadi pemilik dakwah ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjalankan, ya, yang mengajarkan kepada manusia untuk mengikuti dakwah tersebut. Dan dakwah inilah, yakni ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, jalan yang akan menyampaikan kepada ridha Allah. Jalan yang akan menyampaikan kepada negeri kemuliaan, yakni jannah, yang luas dari jannah tersebut seluas langit dan bumi. Demikian luasnya jannah. Wal kathir, dan mayoritas yang terkena dakwah ini, a'radu anha, mayoritasnya berpaling dari dakwah tersebut. Ya, berpaling, ya, dan memusuhi dakwah ini. Oleh karena jika kita lihat, kita saksikan, mereka yang mengaku muslim, ya, dengan apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan terpecahnya umat ini menjadi 73 golongan. Ya. Di mana 72 golongan menyimpang dan masuk ke dalam neraka. Dan satu golongan yang terus di atas jalan dakwah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, 72 golongan ini mereka menyimpang dan memusuhi orang-orang yang terus berusaha untuk menjalani jalan dakwah yang telah ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari mereka yang mengaku muslim saja, ya, dari mereka yang mengaku muslim, maka Ahlussunnah wal Jamaah menghadapi, ya, 72 golongan yang musuhi mereka. Belum lagi, ya, mereka yang di luar dari Islam, ya, yang bersatu padu berusaha dengan berbagai cara untuk menghancurkan Islam, menghancurkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wal kathiru a'radu anha, mayoritasnya berpaling dari dakwah ini, sawa'un kana fi ahdi nubuwah au ba'daha, sama saja hal ini terjadi di masa nubuwah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ketika beliau, ya, mendakwahkan Islam, mayoritas manusia berpaling dari dakwah beliau. Au ba'daha, demikian pula setelahnya. Kemudian kata beliau, wa kullama jaa'a 'aamun, dan setiap kali datang tahun, masa, illa wa huwa syarrun min alladhi qablahu, ya, tidaklah kecuali tahun yang datang tersebut itu lebih jelek keadaannya dibandingkan tahun yang sebelumnya. Demikian, ya, yang dinyatakan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, ya, beliau menyatakan la ya'ti zamanan illa walladhi qablahu illa walladhi ba'dahu syarrun min alladhi qablahu. Tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman yang datang setelahnya itu lebih jelek dibandingkan zaman yang sebelumnya. Wa sami'tu dzalika min lisan nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Dan aku mendengar yang demikian ya dari lisan nabi kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidaklah datang suatu masa kecuali keadaannya lebih jelek daripada masa yang sebelumnya. Hari itu ya, sebab utamanya adalah karena semakin berkurangnya ilmu. Ya. Sebab berkurangnya ilmu semakin berkurangnya para ulama. Ya. Demikian sunnatullah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya. Lebih-lebih kita di masa kita ini di mana para ulama ahlus sunnah wal jamaah ya, demikian sedikit, sementara fitnah, dan seiring dengan berkurangnya ilmu maka semakin tersebar fitnah, semakin tersebar kejahilan, semakin tersebar kemaksiatan, kerusakan, yang semua itu merupakan bahaya yang akan mengancam keselamatan agama kita. Ya, oleh karena itu hendaknya kita semua ya banyak-banyak memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di antara kesungguhan upaya kita memohon keselamatan adalah dengan menempuh sebabnya, yakni bersemangat di dalam menuntut ilmu syar'i. Baik, kata beliau selanjutnya wal qalilu istajabu fasummu ummatal ijabah kama aslaftu, dan minoritas yakni sedikit dari mereka yang terkena dakwah ini menyambut dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwah Islam, dan mereka itulah yang dinamakan sebagai ummatul ijabah. Jadi umat yang menyambut, yang menerima dakwah Nabi SAW dinamakan ummat ijabah, sebagaimana telah aku sebutkan terdahulu. Summa ummatul ijabati hiya allati iftaraqat ila 73 firqah. Kemudian ummat ijabah inilah yang sebagaimana diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terpecah menjadi 73 golongan. Ya, jadi ini ya keterangan beliau, penegasan beliau bahwa umat Islam, yakni umat ijabah ini sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah wa hiyal jamaah. Di mana seluruh dari pecahan-pecahan tersebut masuk ke dalam neraka kecuali satu. Jadi satu golongan yang selamat itulah al-jamaah. Ai siapa al-jamaah tersebut? Man kana ala mithli ma kana alaihi an-nabiyyu alaihi salatu wassalam wa ashabuhu al-kiram. Yani mereka yang berupaya untuk berjalan di atas jalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang mulia berada di atasnya. Wa ala ra'sihim. Ya. Dan khususnya dari para pembesar mereka, para pembesar sahabat, al-arba'ah al-khulafa, ini khalifah yang empat. Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum. Wa kulluhum kiramun. Wa kulluhum fudala, dan seluruhnya ya seluruh para sahabat mereka itu mulia, dan seluruh para sahabat mereka itu manusia-manusia yang utama. ya. Dan mereka ya, dengan keutamaan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan ismah kecuali untuk nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan adanya penjagaan terhadap kekeliruan, kesalahan kecuali untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga terjadi dari sebagian sahabat ya, kekeliruan, tetapi perlu untuk kita ingat seandainya terjadi dari mereka kekeliruan, kebaikan-kebaikan yang mereka miliki menutupi kekeliruan-kekeliruan mereka. Oleh karena itu ya, salah satu di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidaklah menyebut tentang para sahabat kecuali dengan sebutan yang baik. Inilah akidah Ahlussunnah, berbeda dengan akidah musuh Allah, yakni orang-orang Syiah Rafidhah yang mereka justru mengkafirkan para sahabat, melaknati mereka. Dan sungguh orang-orang Syiah adalah musuh Islam yang berbaju Islam. Kemudian غَيْرُ أَنَّهُ كَمَا سَبَقَ 72 فِرْقَةً فِي النَّارِ. Yani sebagaimana keterangan yang telah lalu bahwa 72 golongan dari umat ini yang menyempal dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam neraka. وَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا بِالْخُلُودِ فِي النَّارِ. Dan tidaklah dihukumi atas 72 golongan yang masuk ke dalam neraka tersebut bahwa mereka kekal di dalam neraka. Tidaklah dihukumi demikian. Kama huwa mazhabu ahli sunnati wal jamaah. Sebagaimana demikian mazhab ahli sunnah wal jamaah ya, bahwa mazhab ahli sunnah wal jamaah tidak menghukumi bahwa mereka dari umat, yaitu pecahan umat ini yang menyimpang dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam neraka ya, tidaklah dihukum bahwa mereka kekal di dalam neraka. Kemudian walakin, akan tetapi man khalafa ta'ifatan najiyatan mansurah fi kulli syai'in min usuliddin wa furu'ihi wa huquqihi wa mukammilatihi. Akan tetapi siapa saja dari kelompok-kelompok yang menyimpang tersebut yang menyelisihi at-ta'ifah an-najiyah, kelompok yang selamat, al-mansurah, yang ditolong oleh Allah, menyelisihi kelompok ini ya, perlu diketahui sekali lagi hanya kelompok ini yang berjalan betul-betul di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga menyelisihi kelompok ini berarti menyelisihi jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam secara pasti. Sehingga kata Syekh, siapa yang menyelisihi kelompok yang satu ini fi kulli syai'in, dalam seluruh perkaranya, min usuliddin, dari pokok-pokok agama, wa furu'ihi, dan cabang-cabangnya, wa huquqihi, dari kewajiban-kewajiban agama, wa mukammilatihi, dan penyempurnanya, menyelisihi kelompok yang satu ini berarti faqad kharaja min dairatil Islam, maka kelompok yang menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam segala sisinya ini bukan hanya sekedar satu pecahan dari umat Islam ini, tetapi sudah keluar dari bingkai Islam, sudah kafir dengan penyimpangannya. Fayuh kamu alaihi bil khuludi finnar, maka kelompok yang seperti ini keadaannya dihukumi sebagai kelompok yang kekal di dalam neraka. Sebagaimana para ulama menghukumi keadaan firqah al-Jahmiyah ya, demikian pula firqah Syiah Rafidhah ya, mereka bukan termasuk dari salah satu pecahan Islam ya, yang masih dalam status muslim. Jadi mereka telah keluar dari Islam dikarenakan penyimpangan-penyimpangannya secara total, menyelisihi akidah menyelisihi seluruh sisi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang ahlus sunnah wal jamaah berjalan di atasnya. Ya, sebagai contoh misalnya, tentang keadaan orang-orang Syiah Rafidah. Ya, dari perkara pokok, ya, mereka ya, terjatuh ke dalam kesyirikan dalam perkara rububiyah. Karena mereka menyatakan bahwa imam-imam mereka ikut andil di dalam pengaturan alam ini bersama Allah. Ya. Demikian pula statement-statement, pernyataan-pernyataan imam-imam mereka itu setara dengan Al-Quran. Ini. Kemudian masalah risalah, kerasulan. Mereka menyatakan bahwa Jibril Al-Amin, ya, Jibril yang terpercaya itu telah khianat. Mestinya membawa risalah tersebut mendatangi Ali, tetapi khianat mendatangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, masalah Al-Qur'an, mereka menyatakan bahwa Al-Qur'an yang ada di tangan kaum muslim itu Al-Qur'an yang kurang. Ya, masalah sahabat, mereka menilai bahwa para sahabat mayoritasnya kafir. Ya. Daripada pokok-pokok perkara mereka menyelisihi apa yang ada di atasnya jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ya, penyimpangan yang terjadi pada mereka adalah penyimpangan yang telah mengeluarkan mereka dari Islam. Oleh karena itu, sebagian dari yang menyimpang tersebut, ya, dikarenakan penyimpangannya sudah merupakan kemurtadan, maka kekal di dalam neraka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, innal mujrimina fi azabi jahannam khalidun la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Sesungguhnya orang-orang yang mujrim, pendosa, orang-orang yang jahat, mereka di dalam azab jahannam mereka kekal, ya, kekal di dalam azab jahannam, la yufattaru anhum, di mana azab tersebut tidaklah dikurangi dari mereka, wahum fihi mublisun, dan mereka di dalam azab tersebut benar-benar putus asa, ya, dari mendapatkan pertolongan, dari adanya yang akan mampu untuk menolong mereka, mengeluarkan mereka dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Yang disampaikan pada kesempatan ini, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.